Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita telah bahas kaidah yang keempat min qawaidil fiqhiyatil kubra, yaitu apa? Hah? La darar wa la dirar. Ya, karena emang ini penting dan banyak aplikasinya. Saya ingin ulang lagi beberapa penerapan atau kasus-kasus yang bisa kita ketahui hukumnya dengan menerapkan kaidah ini. Dari segi makna, darar itu artinya sesuatu yang merugikan, yang membahayakan, yang tidak mengenakan. La darar berarti tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Wala dirar, tidak boleh membalas mudarat orang lain dengan melakukan mudarat kepada orang tersebut. Jadi ala wajhi al-muqabalah. Hadisnya atau dalil dari kaidah ini adalah hadis la darara wala dirar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya dari Amr bin Yahya dari bapaknya secara mursal. Jadi memang hadisnya hadis mursal, namun maknanya disepakati oleh para fuqaha sebagai makna yang benar dan diaplikasikan dalam banyak sekali sendi-sendi kehidupan. Ada juga riwayat lain, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang mursal itu riwayatnya Imam Malik, yang mausul riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni, demikian juga riwayatnya Ibn Majah dari hadisnya Ibn Abbas dan Ubadah Ibn Samit. Tayyib. Secara global ya, hadis ini termasuk salah satu sendi atau pondasi dari syariat Islam. Karena kita telah bahas sebelumnya bahwa syariat ini tujuannya apa? Hah? Hah? Bedanya mendatangkan dengan memperbanyak itu apa? Hah? Beda mendatangkan dengan memperbanyak apa? Kalau belum ada, mendatangkan. Kalau sudah ada, diperbanyak. Mendatangkan kemaslahatan dan memperbanyaknya, kemudian menolak madharat atau mencegah madharat atau mengurangi. Mencegah atau menolak, maksudnya yang belum datang kita cegah jangan sampai terjadi. Yang sudah terjadi kita perkecil, kalau bisa kita singkirkan secara total. Berdasarkan dari tujuan utama syariat ini, maka ini mewakili berapa persen kaidah ini? 50%-nya. Kaidah ini mewakili 50% dari tujuan syariat Islam. Dan banyak sekali ya, kalau kita mau cari kendalilnya, walaupun tidak berbunyi la darara wa la dirar, tapi maknanya ke arah sana. Itu sangat banyak sekali dalilnya. Ada banyak sekali bab dalam ilmu fikih yang dibangun atas dasar kaidah ini. Di antaranya dalam bab jual beli, kita mengenal adanya khiyar. Ya, baik itu khiyar aib atau khiyar tadlis atau khiyar ghabn. dan lain sebagainya. Dan ini tujuannya agar menghindarkan madharat. Orang sudah beli barang, ternyata barangnya cacat. Berdasarkan kaidah la dharar wa la dhirar, diberlakukanlah yang namanya khiyar aib. Maksudnya hak pilih untuk meng-cancel atau untuk menjadikan akad yang dilakukan tadi. Akad jual belinya mau tetap dijadikan ataukah di-cancel, saya kembalikan barangnya, kembalikan duitnya. Nah, khiyar aib ini hak pilih karena adanya aib ini termasuk aplikasi dari kaidah la dharar wa la dhirar. Bahkan semua khiyar itu juga arahnya adalah untuk mencegah terjadinya madharat. Demikian juga aturan karantina bagi orang-orang tertentu. Karantina maksudnya hajar, tidak boleh bertransaksi. Contohnya siapa yang tidak boleh bertransaksi? Orang bangkrut. Kenapa kok orang bangkrut tidak boleh bertransaksi sebagaimana orang yang tidak bangkrut? Biar tidak merugikan orang-orang yang ngutangi dia. Bangkrut ini kan utangnya lebih banyak daripada kekayaannya. Artinya kekayaan dia ini pun kalau semuanya itu dijual, aset-asetnya masih belum bisa melunasi semua hutangnya. Oleh karena itu dia harus dikarantina, dibatasi. Ini juga bentuk khiyar, bentuk aplikasi dari kaidah la dharar wa la dhirar. Hakus syuf'ah. Syuf'ah itu apa sih? Syuf'ah itu artinya secara bahasa nyusui atau genepi. Orang punya sepetak tanah dimiliki secara bersama 50-50, dan tidak ada batas tanahnya yang jelas milik dia dari mana ke mana, enggak ada. Jadi kepemilikan 50% itu sifatnya merata. Seluruh bagian tanah dimiliki separuh-separuh. Ketika salah satu ingin menjual tanahnya kepada selain partnernya, kemudian dia jual kepada orang lain, maka partnernya ini berhak untuk membatalkan akad tersebut dan membeli tanah tersebut dari orang lain tadi. Ini secara syar'i dipelihara. Hak ini adalah hak yang dipelihara secara syar'i. Suka atau enggak suka orang yang sudah terlanjur beli tadi. Dia tidak diberi pilihan untuk menolak, enggak. Kalau yang punya tanah satu lagi ini tidak ridho, ya, berpartner dengan orang itu, maka dia berhak mengambil kepemilikannya dengan menggantikan ganti tentunya, ya. Ini namanya hak syuf'ah. Ini juga dalam rangka menghindarkan pemilik yang satu lagi ini dari madharat. Karena enggak semua orang bisa syirkah dengan orang baru ini. Dan banyak lagi, termasuk jaminan, tanggungan terhadap barang-barang yang dirusakkan atau dihilangkan, walaupun enggak sengaja. Ini juga dalam rangka menghindarkan madharat. Tayyib. Aplikasi lain misalnya dalam kasus sewa-menyewa kebun. Ada orang nyewa sebidang tanah untuk ditanami tanaman tertentu. Kemudian habis kontraknya belum sempat dipanen. Ya. Panennya masih perlu seminggu atau dua minggu lagi, padahal kontrakan sudah habis. Bagaimana solusinya? Maka si penyewa berhak untuk tetap mengurusi kebun tersebut dengan membayar kompensasi untuk tiap harinya sampai dia bisa memanen hasil kebunnya. Ini juga dalam rangka la dharar wa la dhirar, karena memang dia dari awal tujuannya adalah untuk memanen. Nah, ini sudah hampir dipanen, kontrakan habis, ya dilanjut, tapi ada kompensasi. Jadi pemilik tanah tidak dirugikan, penyewa juga tidak dirugikan. Demikian juga contoh lain, ini mungkin saja terjadi ya, orang menjual buah-buahan misalnya, atau menjual makanan. Ada orang pesan, ya, sudah pesan, sudah dibuatkan makanannya, tidak diambil-ambil. Kalau dibiarkan busuk ini, madharat buat buat penjual kalau belum dibayar, dan kalau sudah dibayar madharat buat pembeli. Apa yang harus dilakukan? Ah, kira-kira apa? Hah? Apa kira-kira? Dijual ke orang lain. Atau dimakan ya. Benar. Tapi nanti kalau pembelinya datang, kalau dia sudah bayar, dikembalikan uangnya, ya. Dimakan itu kalau dia belum bayar itu mungkin menjadi solusi daripada dia membusuk. Orang beli belum tentu mau, sudah dingin Pak, saya enggak mau, saya minta yang baru misalnya. Ya, solusinya adalah dimakan. Atau ya bisa juga disedekahkan ke orang lain. Ini kalau belum belum dibayar. Tapi kalau sudah dibayar bisa dimakan dengan dia menanggung biayanya itu seandainya suatu saat orang si pembelinya ini datang. Atau dijual ke orang lain kalau kasusnya buah-buahan misalnya ya. Buah-buahan kan tidak cepat rusak seperti makanan misalnya. Tapi kalau dibiarkan terus ya lama-lama rusak juga. Maka bisa dengan cara menjualnya ke orang lain dan mengembalikan uang itu kepada pembeli yang tidak jadi mengambilnya tadi. Taib. Di antara turunan dari kaidah ini adalah kaidah yang berbunyi ad-dararu la yuzalu bimithlihi au bid-darar. Suatu madharat itu tidak boleh disingkirkan dengan madharat yang selama. Enggak boleh menyingkirkan suatu kemadharatan dengan menimbulkan madharat yang setara. Ya, termasuk contohnya di sini adalah orang diancam mau dibunuh kalau tidak membunuh saudaranya se-Islam. Nah, kalau dia ingin menyingkirkan madharat dari dirinya, dia harus bunuh orang lain. Sama aja. Nyawa dia dengan nyawanya orang lain kan sama nilainya di mata Islam. Ini enggak berlaku. Ad-darar la yuzalu bimithlihi. Contoh lain orang yang hampir mati karena kelaparan, dia enggak boleh menyerobot makanan orang yang senasib dengannya. Ya, enggak boleh. Karena nasibnya sama ini. Sama-sama hampir mati. Dia mau menghilangkan madharat dari dirinya tidak boleh dengan cara menimbulkan madharat yang setara kepada orang lain. Contoh lainnya, ketika seseorang, ini mungkin terjadi juga ya, perlu untuk antum perhatikan. Ketika seseorang membeli suatu barang dari penjual, setelah dibeli, ternyata barang ini punya cacat. Dan cacatnya sudah ada sejak barang itu belum dibeli. Artinya sejak dia di tangan penjual sudah ada cacatnya. Kemudian setelah diambil oleh pembeli, jatuh barangnya atau sobek kalau itu pakaian atau penyok, muncul cacat baru setelah di tangan apa? Di tangan pembeli. Dibalikkan apa enggak? Hah? Dibalikkan enggak? Kalau dibalikkan kenapa alasannya? Kenapa? Tapi cacatnya tambah sekarang. Masa dia harus nanggung juga? Cacat yang baru kan bukan salahnya penjual, salahnya pembeli. Nah, balikkan enggak barangnya? Hah? Tidak. Karena tidak teliti. Dia taunya belakangan. Hukum asalnya kalau barang itu ada cacatnya dan itu sejak dibeli ada cacatnya, itu bukan ditanggung oleh pembeli tapi ditanggung oleh penjual, kecuali kalau dipersyaratkan. Saya tidak tahu barang ini ada cacatnya apa tidak. Saya enggak ngapa-ngapakan, saya kulaan sudah seperti ini, tolong diperiksa ya. Periksa dulu. Kalau sudah diperiksa jalan, tidak ada pengembalian setelah itu. Ya, ini mungkin barang-barang elektronik kan biasanya kayak gitu. Lampu, bolam, tek nyala Pak ya, nyala. Stik matikan, sampai rumah enggak nyala. Loh kan tadi sudah nyala. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang terjadi. Nah, dibalikkan apa enggak nih? Hah? Balikkan. Terus? Ya, tapi kan harganya turun, ketambahan cacat lagi. Dan itu, hah? Diperhitungkan. Ya, jadi bisa dilakukan dengan win-win solution. Diperhitungkan barang itu dengan cacat yang baru berkurang berapa. Ya, berkurang berapa, maka pengembalian uangnya dikurangi senilai dengan cacat barunya tadi. Dengan begini, si pembeli tidak di rugikan karena dia membeli barang yang cacat dan harus mau dengan cacat itu. Penjual juga tidak dirugikan karena dia mengurangi harganya, tidak mengembalikan 100% ya, senilai dengan cacat baru yang ditimbulkan tadi. Kecuali kalau penjualnya ridho dengan cacat yang baru tadi, dia ridho, ya itu lain cerita. Tapi kalau tidak, maka enggak bisa dipaksa untuk menerima barangnya dalam keadaan ketambahan cacat dan kemudian mengembalikan uang 100% alias harus diperhitungkan. Demikian juga kaidah yang menjadi turunan dalam bab ini adalah ad-dararul asyad yuzal bid-dararil akhaf. Ya, madharat yang lebih besar dihilangkan dengan melakukan madharat yang lebih kecil. Ada juga yang mengungkapkannya dengan kata-kata irtikabu akhafid dararain. Memilih madharat yang paling kecil dari dua madharat yang paling ringan. Dan ini sudah kita bahas ya kemarin. Contoh selain yang kita bahas kemarin, contohnya orang yang ada luka, badannya itu luka, dan kalau dia itu sujud akan mengeluarkan darah, mengucurkan apa? Darah dari lukanya itu. Tapi kalau dia tidak sujud, darahnya nggak keluar. Bagaimana sholatnya dia? Boleh nggak sholat sambil duduk, ataukah tidak perlu sholat? Hah? Sholat sambil duduk. Ya, sholat sambil duduk. Karena kalau dia tidak sholat, ini madharatnya lebih besar. Mending sholat sambil duduk, walaupun tidak pakai sujud menempel ke tanah, sujudnya cuma menganggukkan kepala, ya itu lebih ringan madharatnya. Meninggalkan posisi sujud lebih ringan daripada meninggalkan sholat secara keseluruhan. Jadi dia harus sholat sambil duduk. Orang sakit juga begitu. Tidak bisa melakukan sebagian rukun sholat. Misalnya tidak bisa duduk tahiyat. Ya. Kaki bengkak kakinya. Misalnya. Ya, dia tidak melakukan duduk tahiyat. Namun meniatkan posisi yang bisa dia lakukan sebagai posisi duduk tahiyat. Mungkin tetap duduk di atas kursi. Tidak perlu turun ke bawah, lipat kaki dan lain sebagainya. Sebisanya dia. Demikian juga orang yang tidak mengetahui masuk keluarnya waktu sholat, karena dia berada di penjara bawah tanah misalnya. Mending mana, sholat di luar waktu atau tidak sholat sama sekali? Mending sholat di luar waktu, karena emang dia tidak bisa memastikannya sudah masuk waktu atau belum. Enggak kedengeran azan, tidak ada cahaya matahari yang masuk. Ya, dia hanya dikurung di situ. Hatta enggak pakai wudu, masih mending sholat tidak pakai wudu, karena memang tidak memiliki pilihan untuk wudu daripada tidak sholat sama sekali. Jadi ini termasuk penerapan kaidah irtikab akhaf fil dararain. Dan juga masuk ke kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat juga. Sebetulnya sholat tidak pakai toharoh itu haram, tidak boleh. Tapi karena dalam kondisi darurat jadi boleh. Karena tidak ada medianya. Nah, terus kenapa tidak tayamum? Kalau bisa tayamum, wajib tayamum. Tapi kalau dia terikat tangannya dan kakinya di tiang, gimana mau tayamum? Harus sholat? Harus. Caranya? Ya sebisanya. Walaupun dengan kedipan mata, dengan anggukan kepala, dalam keadaan membawa najis, dalam keadaan apapun, fattakullaha mastata'tum. Selagi masih memungkinkan melakukan yang paling ringan mandorotnya, maka itu yang harus dilakukan. Ya, para ulama kadang memberikan contoh yang unik-unik ya. Contoh lainnya, orang punya permata, berlian gitu ya. Tiba-tiba berliannya ini, nah ini unik banget. Antum jangan ketawa dulu ya. Tiba-tiba ada ayam tetangga masuk, notol belian, ditelan sama ayam. Batu beliannya dimakan oleh ayam. Ini bagaimana caranya? Otomatis ayamnya berpindah ke pemilikannya, ke tangan yang punya belian. Ya, dia bayar ayam itu berapa harganya? Harga ayamnya tok loh ya, tidak pakai harga belian. Karena beliannya punya dia. Setelah itu dia boleh potong, boleh dikeluarkan berliannya. Ini termasuk yang disebutkan oleh para fuqaha. Ada lagi, ini kasus mungkin terjadi, kalau yang tadi itu jarang ya, langka. Ada lagi contohnya wanita yang meninggal dunia dalam keadaan hamil, tapi janinnya masih bisa diselamatkan. Ibunya sudah mati, janinnya masih bisa diselamatkan. Boleh enggak merobek perutnya mayat? Hukum asalnya enggak boleh. Hukum asalnya mayat itu memiliki kehormatan sebagaimana orang yang masih hidup. Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulangnya mayit itu hukumnya sama dengan mematahkan tulangnya orang yang masih hidup. Hukum asalnya enggak boleh. Dan kita enggak tahu mayat ini rela enggak dirobek perutnya. Udah mati. Kalau masih hidup ditanya, kamu boleh ya saya operasi, saya keluarkan bayinya. Oh iya, ini udah mati gimana? Hukum asalnya enggak boleh diapa-apakan. Karena kita enggak bisa menjamin dia rela dirobek perutnya. Tapi kalau enggak dirobek, anaknya mati. Dan menyelamatkan nyawa yang masih bisa diselamatkan itu lebih besar manfaatnya, alias membiarkan orang yang sudah mati itu robek perutnya, madorotnya lebih kecil daripada membiarkan janin yang hidup ini mati. Karena kasus yang pertama, merobek itu tidak ada menghilangkan nyawa kan. Tapi kalau dibiarkan, akan menghilangkan nyawa yang masih bisa ditolong. Jadi banyak aplikasi dari kaidah la dharar wala dirar, atau yang lebih tepatnya irtikab akhafud dararain, ya, melakukan atau mengambil pilihan yang lebih ringan madaratnya daripada yang madaratnya lebih besar. Ada juga kaidah lain di sini yang melengkapi ya, yaitu yuhtamalu ad-dararul khas lidaf'i ad-dararil 'am. Kadangkala ada satu orang atau ada kelompok khusus yang mau tidak mau harus menanggung madharat demi menolak madharat dari masyarakat secara umum. Ya. Pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari kota Madinah yang gantengnya luar biasa. Namanya Nasr bin Hajjaj. Nasr ibn Hajjaj. Saking gantengnya Nasr bin Hajjaj ini, jadi apa istilahnya ya, jadi bahan omongan orang-orang. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar manggil orang ini. Begitu dilihat, wallah ente sawak ganteng. Bener ente, ganteng ente. Ini bahaya nih, gadis-gadis Madinah, perempuan-perempuan terfitnah oleh kegantengan kamu. Gundul kepalanya. Digundul. Tambah ganteng. Bener. Bener, ini anak gak ngada-ngada. Setelah digundul, tambah ganteng lagi. Akhirnya apa? Diusir ke Basrah. Pergi kau, tinggalkan kota Madinah. Ngungsi sana ke Basrah. Suatu saat, sekian lama di Basrah, dia nyurati Umar. Dosa anak apa? Ini usir anak ke Basrah. Anak gak berbuat maksiat, gak berbuat apa-apa. Katanya Umar, ya saya ingin menghindarkan. Karena apa? Karena dia sempat mendengar ada seorang wanita saking kesengsemnya dengan Nasr bin Hajjaj ini, dia sampai menggubah syair. Syairnya ini agak porno. Dia bilang, hal min sabilin ila khamrin fa ashrabaha, wa hal min sabilin ila Nasr bin Hajjaj. Amitullah langsung guyu-guyu itu. Hah? Dia menghayalkan ada ndak ya khamer, ana mau minum. Nanti kalau ana mabok, ana mau. Lah. Tahu kan lanjutnya. Dengan Nasr bin Hajjaj. Kaget Umar dengar orang sampai membuat syair seperti ini. Langsung dipanggil nih orang. Digundul lah kok tambah ganteng. Dikirim ke Basrah. Nah, antum mesti bertanya-tanya. Lah nanti gantian perempuan Basrah dong yang kesengsem sama dia. Iya ndak? Hah? Iya. Terus caranya piye? Buang ke laut sana. Hah? Tutupi mukanya. Dulu mungkin belum ada topeng yang enak dipakai sehari-hari gitu ya. Ala kulli hal, Ibnu Daqiq Al-Aid, kalau enggak salah ya, Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan diusirnya Nasr bin Hajjaj ke Basrah yang jauh dari Madinah. Benar-benar terasing dia di sana. Itu mengurangi fitnah dirinya. Kenapa? Pertama, orang kalau tahu-tahu diusir ke negara yang dulu mungkin negara sudah ya, emang sekarang pun juga negara. Madinah, Saudi, Basrah di Irak. Ke suatu tempat yang dia enggak punya kerabat di sana. Tidak akan seperti kalau dia tinggal di tengah-tengah kampung halamannya. Dia lebih berpikir keras bagaimana dia bertahan hidup di negeri yang terasing ini. Sehingga dia tidak akan sempat untuk berdandan, ya pakai pakaian yang bagus-bagus. Otomatis fitnah dirinya akan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, madharat kalau sampai terjadi perbuatan keji di Madinah yang itu tanah suci jelas lebih besar daripada kalau itu terjadi di luar tanah suci. Yang ketiga, kalau orang ini tersohor gantengnya dia dan gantengnya ini menimbulkan fitnah bagi warga Madinah sampai diusir sama Umar ke Basrah dan berita ini tersebar, maka warga Basrah akan hati-hati. Loh ini Umar sampai ngusir dia ke sini, berarti fitnahnya besar nih. Orang kan lebih berhati-hati. Yaitu beberapa Itu satu di antara contoh. Terkadang seseorang harus menanggung madharat secara pribadi agar banyak orang terselamatkan. Contoh, misalnya apa? Nah, penerapan dari kaedah membiarkan seseorang menanggung madharat dalam rangka menghilangkan atau mencegah banyak orang terkena madharat. Contohnya? Hah? Kisah Nabi Yunus. Ya. Ibnu Taimiyah kenapa? Itu lebih tepat ke kaedah irtikab akhafid dororen. Ya, irtikab akhafid dororen. Karena kasusnya beberapa orang dan yang akan kerusakan yang akan ditimbulkan juga bukan semua orang dibunuhin, tidak. Lebih tepatnya bukan itu. Apa? Hah? Kenapa Imam Ahmad? Ya, bisa. Jadi Imam Ahmad rela tetap dihukum, dihajar, dicambuk daripada dia mengucapkan Al-Quran itu makhluk, karena tinggal dia yang masih tegar memegang akidah Ahlus Sunnah. Jadi mending dirinya saja yang terkena madharat daripada kalau dia mengambil rukhsah. Bisa. Contoh lain, hukuman-hukuman itu loh. Dipotong tangannya. Madharat tak buat si pencuri? Madharat. Buat pencuri aja gitu loh. Tapi dalam rangka melindungi harta kaum muslimin yang belum jadi korban. Seorang pembunuh dihukum mati. Madharat buat dia. Tapi dalam rangka menjaga nyawa kaum muslimin yang belum jadi korban. Ya, banyak. Aplikasinya banyak. Contoh lain, ini dibahas oleh fuqaha dan ada kalangan yang salah faham hari ini kemudian berbuat kerusakan besar karena enggak memahami kaidah ini, yaitu at-tadarrus. Ketika pasukan musuh ingin menyerbu, menguasai negeri kaum muslimin. Antum bayangkan misalnya di kota Solo ini adalah negeri kaum muslimin. Di luar kota Solo ada pasukan asing bersenjata dan mereka mau menyerbu dan menghabisi kaum muslimin di kota Solo ini. Tapi biar kaum muslimin ini tidak melawan, mereka letakkan tawanan-tawanan yang itu notabene adalah muslim. Jadi tawanan kaum muslimin yang ada di tangan mereka, ya. Mereka letakkan di barisan terdepan sambil dibelenggu tangannya. Mereka dari belakangnya orang muslim ini merangsek maju. Nah, kaum muslimin bisa melawan, tapi yang pertama kali akan kena siapa? Tawanan ini sendiri, ya. Dan kalau tawanannya tidak dilumpuhkan, musuh nggak bisa diserang. Ini namanya tadarus. Musuh bertameng di balik kaum muslimin yang dijadikan sebagai tumbalnya itu. Tapi kalau dibiarkan musuh ini merangsek terus masuk tanpa ada perlawanan, tawanannya juga bakal dihabisi. Dan kaum muslimin di negeri itu juga akan jadi bulan-bulanan musuh. Lebih besar mana madharatnya? Lebih besar kalau tidak dilawan dan itu bisa mengakibatkan tewasnya satu kota plus tawanan juga enggak ada jaminan mereka bakal dibiarkan hidup. Apa yang menjamin? Ya kan? Enggak ada takutnya sama Allah mereka itu. La yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Nah, para ulama membolehkan ya, musuh kaum muslimin di dalam kota ini untuk melumpuhkan, bahkan kalau terpaksa menewaskan barisan terdepan yang itu merupakan tawanan tadi, dalam rangka menghindarkan jatuhnya korban yang lebih besar. Ini namanya tadarus. Sebagian kalangan Al-Qaedah dulu, dia gagal paham dengan kasus ini, sehingga mereka mengaplikasikan masalah ini seperti ketika mereka melakukan serangan-serangan di beberapa kota di Irak atau di negara lainnya, di Suriah ya, di mana di situ ada sekumpulan tentara Amerika dan di sekeliling mereka banyak juga kaum muslimin. Jadi mereka ini tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berdalil, kita boleh walaupun nanti menewaskan kaum muslimin, gak apa-apa. Ini namanya tadarus, ini namanya gagal paham. Dan anak gak mengada-ngada, anak mendengar langsung rekaman penjelasan dari salah satu tokoh mereka yang sudah terbunuh tahun 2006. Dia berdalil dengan cara ini. Ini salah kaprah namanya. Tatarus itu konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya musuhnya di luar, mau masuk, dihalang. Bukan musuhnya di tengah-tengah kita. Kalau musuh di tengah-tengah kita, terus dia membolehkan, tidak apa-apa, bom aja. Kan tujuan kita bukan ngebom orang Islam, tujuan kita ngebom orang kafir. Ya tapi yang namanya bom itu nggak bisa pilih sasaran. Diledakkan dimanapun ya, orang yang ada di sekelilingnya akan jadi korban. Ini terbalik dalam memahami kaidah ini. Itu bukan tadarus. Justru itu namanya mengorbankan kaum muslimin dalam rangka membunuh orang kafir. Bukan dalam rangka mempertahankan eksistensi Islam. Ini yang jadi korban kebanyakan muslimin kok malah. Satu, dua, tiga orang kafir terbunuh, tapi puluhan yang jadi korban. Jelas ini adalah salah kaprah. Contoh lain, orang-orang yang suka berbuat kerusakan, penyanyi, pedangdut, tukang joget, ini boleh dipenjara dalam rangka mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Di penjara itu madharatnya buat si pelaku atau buat kalangan khusus sponsornya aja. Wah, tidak bisa lagi cari duit di penjara ini anunya. Tapi kalau dibiarkan dia itu manggung, maka kerusakan yang ditimbulkan akan lebih besar. Contoh lain atau kaidah lain yang merupakan turunan dari la darar wa darar adalah darul mafasid muqaddam ala jalbi al manafi' au jalbi al masalih. Ketika ada kasus, pilih mana, mengejar maslahat, mendatangkan maslahat, tapi konsekuensinya timbul madharat, atau tidak usah dikejar dengan konsekuensi tidak terjadi madharat. Ya. Maka yang dipilih adalah menghindari madharat walaupun tidak menghasilkan manfaat tambahan, itu lebih didahulukan. Karena la dharar wala dirar. Kenapa demikian? Karena memang perhatian syariat terhadap hal-hal yang dilarang itu lebih besar daripada terhadap hal-hal yang diperintahkan. Dalilnya adalah hadis Nabi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang kularang kalian melakukannya, maka jauhi. Jauhinya di sini dibatasi dengan kemampuan? Tidak. Fajtanibu, Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi yang aku perintahkan agar kalian laksanakan, laksanakan semampu kalian. Lebih banyak mana yang diperintahkan atau lebih penting mana jadi? Yang diperintahkan atau yang dilarang? Yang dilarang, karena yang dilarang lebih banyak, lebih tidak memiliki toleransi di sini. Pokoknya dilarang jangan. Enggak ada pengecualian. Tapi perintah ada pengecualian, yang mampu saja yang dilaksanakan, yang tidak mampu tidak menjadi keharusan. Berarti memang syariat itu lebih memperhatikan agar kaum muslim ini meninggalkan dan menjauhi yang diharamkan, yang dilarang, daripada mewujudkan apa yang diperintahkan. Menghindari madarat, menjauhi madarat, termasuk meninggalkan sesuatu yang memang dilarang. Madarat itu kan tidak boleh terjadi. Tapi mendatangkan maslahat termasuk mengamalkan perintah. Jadi harus didahulukan menghindari atau mencegah terjadinya madarat. Adzan ya, baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Baik, contoh aplikasi lain dari dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil manafi', menghindari kerusakan didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Contohnya apa kira-kira? Belum. Ah. Contohnya misalnya larangan memperdagangkan barang-barang haram walaupun menguntungkan luar biasa. Barang-barang yang haram, yang terlarang, tidak boleh diperdagangkan walaupun menjanjikan keuntungan luar biasa seperti narkoba misalnya. Jualan narkoba itu faedahnya luar biasa, tapi mafsadatnya lebih besar, sehingga tidak boleh. Atau menghindari mafsadat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan keuntungan berupa faedah tadi misalnya. Contoh lain ini mungkin sering terjadi sehari-hari dalam hidup bertetangga. Ada orang hidup bersebelahan dengan rumah tetangganya. Kemudian si tetangga ini misalnya membuka usaha yang menimbulkan suara berisik atau menimbulkan getaran yang terasa sampai rumah-rumah sekelilingnya, atau bau. Contohnya apa yang usaha yang bau? Ternak ayam, ya, ternak ayam di kampung, baunya Allah yahfad baunya, ya. Walaupun si peternak ini mendapatkan manfaat dari peternak ayam, tapi tetangganya kena madharat, maka dia enggak boleh melakukan hal tersebut. Karena dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih. Contoh lain, orang yang bangun rumah lebih tinggi dari rumah-rumah di sampingnya. Misal ini ada rumah tingginya 2 lantai, rumah di sebelahnya ini cuma 1 lantai dan ada area terbuka yang biasanya penghuni rumah itu keluar ke area terbuka ini. Boleh enggak tetangganya ini bikin jendela yang menghadap ke samping? Enggak boleh. Karena kalau dia buat jendela menghadap ke samping, dia bisa lihat aurat tetangganya. Walaupun itu menimbulkan manfaat, dia dapat sinar. Dia hanya boleh bikin jendela yang ke arah yang tidak menjadikan aurat tetangganya itu kelihatan. Ini penting ini. Kadang orang enggak peduli. Betul enggak? Enggak urusan. Ini tetangganya kena madharat terus. Halaman ini bisa enggak kepake akhirnya. Gara-gara tidak mengindahkan hak-hak bertetangga seperti itu. Kaidah itu bisa diungkapkan dengan ungkapan lain, idza ijtama'a al-halal wal haram awil mubih wal muharram wa awil mubih wal muharram ghulliba al-haram. Kalau ketemu antara yang halal dengan yang haram, maka yang didominankan adalah yang haram. Contoh, makan binatang hasil blasteran dari induk yang satu halal, yang satu lagi haram. Enggak boleh dimakan. Anak hasil persilangannya ini nyampur antara yang halal sama yang haram, enggak bisa dipisahkan. Karena salah satu induknya itu binatang yang halal. Contohnya apa? Kuda. Ya, kawin dengan keledai jinak. Bukan keledai liar. Kalau keledai liar enggak apa-apa. Keledai jinak kan haram. Jadi bagal atau bigal. Ya, bigal itu adalah peranakan antara kuda betina dengan keledai jantan yang jinak. Nah, bagal ini enggak boleh dimakan karena ketemu antara yang halal dan haram dan enggak bisa dipisahkan. Maka yuqaddam tarkul haram, enggak usah makan walaupun dagingnya ada di depan mata. Ya. Selagi masih bisa makan yang lain. Jadi ini semua adalah bentuk atau sebagian ya, belum semua, ini hanya sebagian dari aplikasi kaidah la dharara wala dirar. Masih ada enggak kaidah turunan di situ yang belum kita bahas? Sudah semua ya. Sudah semuanya. Taib. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah. Pensi itu apa? Oh, pentas seni. Pentas seni ya. Ya udah jelas jawabannya. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil manafi'. Ya seperti tadi itu, menjual barang haram, memperdagangkan barang haram walaupun menimbulkan keuntungan yang besar, enggak boleh. Tidak dapat keuntungan itu lebih baik daripada menimbulkan maksiat. Karena maksiat itu sesuatu yang harus dihindari. Sedangkan keuntungan itu sesuatu yang kita disuruh nyari. Perintah dengan larangan lebih kuat larangan. Ya, dar'ul mafasid. Kalau tidak bikin pensi, paling enggak dapat keuntungan toh. Tapi kan enggak ada madharat tambahan. Enggak ada maksiat tambahan. Nah, ini yang harus dipilih daripada mengadakan itu walaupun dapat keuntungan buat OSIS-nya. Tapi menimbulkan maksiat. Maksiat ini madharat. Jelas? Rumah yang tinggi dibangun duluan. Ya kalau yang tinggi dibangun duluan ya gak apa-apa. Cuman ya nanti tetangganya yang bangun belakangan harusnya menyesuaikan ya. Bagaimana supaya auratnya dia tidak tersingkap. Jadi anulah didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan. Selagi dia masih bisa membuat jendela tanpa harus mengarah ke rumah tetangganya, maka dia harus menutup jendela itu. Nah, untuk menghindari madharat yang lebih besar dan juga madharat buat dia juga gitu loh. Atau diakali bagaimana supaya jendela itu fungsinya hanya untuk ventilasi tanpa harus atau untuk masukkan cahaya seperti dibeli dibikin kayak gini misalnya, kaca es gitu, atau apa, dikasih stiker, tahu kan ada stiker kaca itu, sehingga tidak jelas, tapi cahaya masih bisa masuk. Kalau fungsinya untuk pencahayaan. Atau diakali bagaimana sehingga keuntungan bisa dia dapatkan tanpa harus menimbulkan madharat. Banyak lah, insya Allah solusinya banyak. Kalau masalah ingin ventilasi lubang angin, buat aja lubang angin tanpa harus jendela seperti itu, atau dibuat di arah yang lain. atau dibuatkan balkon dulu sehingga ketutupan tidak langsung kelihatan. Apa? Ah. Ya, kalau memang tetangganya juga sadar tentang kemaslahatan itu dan dia tidak mampu misalnya untuk anu sendiri, ya enggak apa-apa, dia minta. Gitu. Ini kan soalnya untuk melindungi hak tetangga gitu loh, untuk melindungi hak tetangga. Hah? Wah, antum kok tanyanya angel-angel ya. Dijawab tanya lagi, jawab tanya lagi. Aduh. Allah alam, enggak tahu anak harus ngasih apa enggak, tergantung idealis apa enggak tetangganya. Tetangga yang enggak urusan sama yang gitu-gitu, dia enggak akan ngasih lah. Ya bangunan jendela 10 anak enggak urusan. Allah alam. Akhir soal. Kelas? Ah. Dia enggak mau nerima barangnya. Saya pernah ditanya juga persis kayak gini. Kayaknya itu penjual-penjual yang nakal itu. Dia enggak mau ketahuan alamatnya di mana. Dia bilang tidak mau dikembalikan. Oh, di Jepang. Allahu a'lam. Tanya aja ini barangnya gimana statusnya. Enggak ngerespon juga. Allahu a'lam, enggak tahu anak. Hah? Apa was? Barangnya apa? Mau ndek mau NTP ya? Nanti mau ngepek kayaknya. Hah? Ah. Bagaimana kalau misalnya objeknya itu diganti dengan orang kafir, baik kafir perbi ataupun kafir yang lain, ataupun orang yang murtad hanya karena untuk kepentingan pribadi? Pertama, yang menghukumi dia murtad siapa? Kalau kafir asli memang bisa ditarik ke irtikab akhafud dororen, karena nggak sama nyawa seorang muslim dengan nyawa seorang kafir dalam kacamata syariat. Tapi ada tapinya. Antum tinggal di Indonesia. Jangan antum nekat nanti kena undang-undang jatuhannya vonis hukuman mati podo wae. Ya. Artinya harus dilihat tinggal di mana dulu ini. Kalau tinggal di negara kafir bisa lebih berat lagi nanti. Itu yang kalau kasusnya ini orang murtad, siapa yang menghukumi dia murtad? Enggak boleh kita pribadi. Ya, harus sudah ada vonis resmi dari memang pihak-pihak yang memang berwenang secara syar'i untuk menjatuhkan vonis tersebut. Karena statusnya orang murtad, walaupun tidak boleh dieksekusi oleh perorangan, tapi secara syar'i darahnya sudah tidak terlindungi lagi. Bahkan darahnya itu menjadi halal. Tidak mau tobat, tetap murtad. Dalam hadis Ibnu Umar, la yahilu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath, ath-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dini. Tarik li dini. Al-mufariq lil jamaah. Ini termasuk yang halal darahnya. Ya memang kalau memang sudah disahkan dia sebagai orang murtad tapi belum dijatuhi vonis eksekusi, kemudian dia membunuh orang ini dalam rangka menyelamatkan dirinya dengan syarat-syarat ancamannya benar-benar real loh ya. Benar-benar orang yang ancam ini bisa membunuh orang ini. Dia enggak punya pilihan lain kecuali melaksanakan yang diancamkan. Dia diperbolehkan irtikab akhaf ad-dararain. Walaupun itu juga madarat. Itu juga pelanggaran, tapi lebih ringan pelanggarannya. Karena yang berwenang itu bukan orang per orang. Dalam melaksanakan hukuman-hukuman seperti ini, yang berwenang adalah orang yang diberi kekuasaan yang sah. Kalau orang per orang menerapkan hukuman begini, bahaya. Tidak terima, dibales. Tidak terima lagi, dibales lagi. Tidak ada habisnya nanti. Baik, wallahu ta'ala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.